نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله tiada bosan-bosannya marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim yakni kewajiban untuk thalabul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Belajar ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Karena ini adalah kewajiban, maka sungguh di sana ada pahala yang sangat besar yang akan kita dapatkan ketika kita menunaikannya. Perlu diketahui bahwasanya amalan wajib meskipun sedikit, meskipun sebentar, meskipun kecil, ini enggak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebanyak apapun. Duduknya seorang di majelis ilmu meskipun hanyalah untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah, ini enggak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah sebanyak apapun karena ini wajib. Sehingga amalan sunnah meskipun sebanyak apapun enggak bisa mengalahkan amalan wajib. Sehingga adalah kita terus bersemangat di dalam menunaikan kewajiban kita. Salah satunya adalah kewajiban untuk thalabul ilm, kewajiban untuk belajar ilmu karena dengannya Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dari amalan tersebut. Dengan seorang hadir di majelis ilmu, maka sungguh di sana akan menjadikan sebab petunjuk. Dengan seorang hadir di majelis ilmu, maka berarti dia telah berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh. Yang di yaumul qiyamah kelak, teman-teman yang saleh ini akan menjadi syafaat. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah telah menyatakan, "Berbanyaklah kalian untuk mencari teman-teman yang saleh." Karena mereka itu yakni akan memiliki syafaat di yaumul qiyamah kelak. Ini ucapan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumul qiyamah. Perbanyaklah kalian untuk memiliki teman-teman yang mukmin. Karena sesungguhnya mereka itu memiliki syafaat di yaumul qiyamah kelak. Sehingga hadir di majelis ilmu ini salah satu upaya kita untuk memperbanyak teman-teman yang beriman, untuk memperbanyak teman-teman yang saleh yang diharapkan nanti di yaumul qiyamah kelak teman-teman tersebut akan memberikan syafaat kepada kita itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kajian tadabbur Al-Qur'an. Kemarin kita masih membahas di surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-35. Sedikit kita mengulang kembali dari pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tersebut 19 sampai 35 ya. Sudah kita baca kemarin ya ayatnya maupun tafsirnya, kemudian juga sudah kita sampaikan beberapa faedah dari ayat tersebut. Di antaranya adalah sifat asli manusia ini punya sifat ambisius, suka berkeluh kesah dan juga bakhil. Ini tabiat manusia, ambisius, ya, suka berkeluh kesah dan juga bakhil. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Ini sifat manusia asalnya. Tabiat manusia itu yang pertama ambisius. Dia memiliki keinginan yang besar. Kalau itu terkait dengan urusan akhirat, maka ini suatu hal yang terpuji. Memang kita harus ambisi untuk bisa meraih kebaikan akhirat. Kita harus bersemangat untuk melakukan perkara yang bermanfaat, yang nanti kita akan merasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Harus semangat. Tapi kalau ambisi dalam urusan duniawi, maka ini adalah perkara yang tercela. Ini terkait dengan sifat asli manusia, ambisius, suka berkeluh kesah, dan juga bakhil. Ya, sekaligus ini merupakan celaan dari sifat-sifat tersebut tadi. Kemudian juga di antara salah satu dari keutamaan salat, ini akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga Allah perkecualikan mereka orang-orang yang khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Allah menyatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Di sini menunjukkan salat ini akan mencegah seorang dari berambisi dalam urusan duniawi. Salat ini akan mencegah seorang dari suka berkeluh kesah. Salat ini akan bisa mencegah seseorang dari sifat bakhil dan yang semisal dengannya, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, kejelekan-kejelekan yang ada. Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan bisa mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian salat itu harus kita lakukan secara kontinu, jangan bolong-bolong. Jangan seenaknya, jangan semaunya. Tapi kita harus paksakan diri kita untuk terus-menerus melakukan salat. Sehingga dikatakan illal musallin alladhinahum 'ala salatihim da'imun. Jadi salat itu bukan hanya sekedar pas lagi mau saja. Karena ini kewajiban, mau tidak mau harus kita paksakan. Ikhlas tidak ikhlas harus kita upayakan, harus kita tunaikan. Jangan sampai seorang beralasan daripada saya enggak ikhlas, mendingan saya enggak usah salat saja. Ini keliru. Semakin besar dosanya kalau seperti itu. Ya, tetap kita laksanakan, ikhlas tidak ikhlas harus kita tunaikan. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, harus kita tunaikan. Sehingga salatnya itu bukan cuma yang penting salat, tapi alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Kemudian juga dari ayat yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, terdapat padanya keutamaan dari sifat dermawan. Orang yang dermawan itu, mereka itu dikatakan dalam ayat yang ke-24, 25, ya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka itu, mereka yakini ada hak yang telah dimaklumi bagi orang yang meminta-minta maupun orang-orang yang mahrum, orang yang menahan diri dari meminta-minta. Di sini ada pelajaran terkait dengan keutamaan, yaitu sifat dermawan, dan juga sekaligus di situ disebutkan salah satu di antara orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah dengan harta kita itu adalah orang yang membutuhkan. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, baik mereka meminta ataukah tidak meminta, kalau memang mereka adalah orang yang fakir, orang yang miskin, mereka berhak untuk mendapatkan sedekah, mendapatkan infak, mendapatkan bantuan. Ya, kemudian juga dari ayat yang kita baca kemarin, jadi terkait dengan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Ini sifat orang yang beriman yang Allah akan masukkan ke dalam syurga dengan kemuliaan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang takut dengan adab Rabb mereka. Orang-orang yang takut dengan adab Rabb mereka, takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adanya keimanan dengan hari pembalasan. Ya. Di sini juga ada padanya pelajaran terkait dengan keutamaan sifat khauf. Ya, rasa takut kepada Allah harus kita senantiasa tanamkan dalam diri kita. Dengan adanya rasa takut dengan Allah, Rasa takut dengan azab Allah akan mencegah seorang dari melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan, kejelekan-kejelekan. Karena dia takut, kalau saya melakukan kejelekan, saya melakukan perbuatan dosa, takut kalau Allah nanti mengadabnya. Sehingga rasa takut dengan azab Allah, ini akan menahan seorang, ini di antara hikmahnya ya, akan menahan seorang dari melakukan perbuatan keji, dari melakukan perbuatan mungkar, dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan kejelekan-kejelekan. Kemudian juga, ini dari ayat yang kita baca kemarin, ya, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Di sini ada pelajaran terkait dengan larangan untuk merasa aman dari azab Allah. Kita semua tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Betapa banyak kekurangan kita di dalam menunaikan hak-haknya Allah. Sehingga jangan pernah kita merasa aman. Khawatir dengan sebab kekurangan kita, kemaksiatan kita, Allah akan mengadab kita. Terus ada rasa khawatir, rasa takut. Tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang sifat lain dari sifat orang-orang yang Allah akan masukkan syurga dalam keadaan dimuliakan adalah orang-orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dengan cara menutup auratnya mereka, baik di dalam salat maupun di luar salat berusaha ditutup. Aurat ini sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ya. Mana sudah kita singgung, auratnya laki-laki itu yang wajib untuk ditutup adalah bagian pusat sampai lutut ya. Ini yang wajib. Adapun yang selebihnya itu afdal. Yang selebihnya itu afdal. Ya, keutamaan ada. Adapun auratnya perempuan, jadi seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Ini dalam salat ya. Adapun di luar salat nanti melihat. Kalau sesama kaum wanita ini masih boleh melihat bagian-bagian yakni lengan dan yang semisal dengannya, yang penting bukan bagian yang dada sampai bagian lutut. Ini kalau di hadapan sesama perempuan dan di hadapan kaum laki-laki yang masih mahram. Perempuan itu yang wajib ditutup itu adalah bagian lutut dan sampai bagian dada sampai bagian lutut. Adapun mungkin bagian lengan atas maupun ini bawah, bagian paha, bagian betis, ya ini masih boleh untuk dilihat oleh sesama kaum wanita ataukah mungkin ya ini laki-laki yang masih mahram, ayahnya, ya demikian pula anak laki-lakinya, saudaranya, ini masih boleh. Tapi yang selebihnya dari itu, ini suatu hal yang tidak sepantasnya seorang nampakkan. Karena ini adalah aurat. Ini termasuk diantara yani furuj, yani kemaluan. Jadi masuk di antara kemaluan, di situ adalah aurat di situ. Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman yang Allah akan masukkan surga adalah mereka orang-orang yang li furujihim hafizun, orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istrinya mereka, kepada budak-budak perempuannya mereka, maka itu tidaklah tercela. Ya, sehingga istri ini antara suami dengan istri ini sudah tidak ada batasan aurat. Boleh melihat bagian manapun. Ya. Karena Allah mengibaratkan istri itu sebagaimana tempat bercocok tanam. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Ini ayatnya ya. Istri kan itu diibaratkan sebagaimana harf, yakni sawah ataukah ladang tempat bercocok tanam kalian. Fatu harthakum, ya datangilah sawah kalian sebagaimanapun kalian inginkan, silahkan. Jadi antar suami istri sudah tidak ada aurat lagi, ya bisa melihat bagaimanapun yang diinginkan, silahkan. Demikian pula seorang laki-laki dengan budak perempuannya, ini juga sama. Kemarin telah kita sebutkan yang dimaksud dengan auma malakat aymanuhum, budak-budak perempuan yang kalian miliki, ini maksudnya adalah tawanan perang yang telah dilimpahkan oleh Amirul Mukminin kepada seorang prajurit. Ya. Maka ini diibaratkan sebagaimana istri, mereka halal. Ya. Sebagaimana seorang ayah ketika menyerahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan akad nikah. Seketika itu pula kewajiban semua dipikul oleh laki-laki. Ayah sudah berlepas diri. Lahir maupun batin semuanya ditanggung oleh seorang laki-laki. Dunia maupun akhirat semuanya ditanggung oleh seorang laki-laki. Setelah seorang ayah melimpahkan perempuannya kepada seorang laki-laki dengan ijab dan qabul ya. Maka ketika itu sudah kewajiban beralih kepada suaminya. Lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, ini suami yang menanggung. Maka demikian pula budak perempuan, ketika Amirul Mukminin telah menyerahkan kepada seorang prajurit yang dia punya jasa tertentu, maka sama halnya dengan seorang ayah ketika mengijabkan anak perempuannya bersama laki-laki. Sehingga ketika itu kewajiban penuh ditanggung oleh seorang laki-laki. Baik itu nafkah lahir maupun batin ditanggung ya, oleh seorang laki-laki. Sehingga ini yang dimaksud dengan budak perempuan ya. Jadi bukan sembarangan orang. Ya, sebagaimana istri tadi itu. Sehingga halal untuk digauli, maka ini tidaklah tercela. Kemudian ayat yang ke-31 Allah menyatakan faman ibtagha wara'a dzalik. Barang siapa yang mencari dan selain daripada itu, maksudnya bukan dengan istri syahnya, bukan dengan budak perempuannya, jadi dengan melakukan perzinaan ya, ataukah mungkin naudzubillah lebih parah daripada perzinaan adalah hubungan dengan sesama jenis. Ya. Homo ataukah mungkin lesbi, ini termasuk di antara perkara yang terlarang. Sesama laki-laki disebut dengan homoseks, sesama perempuan disebut dengan lesbi ya. Ini juga sama, suatu hal yang dilarang dalam agama. Ya, meskipun mungkin apa namanya? Sebagian orang menganggap ini biasa, justru lebih parah daripada perzinaan. Hubungan sesama jenis ini lebih parah dosanya daripada hubungan di luar nikah, dalam hal ini perzinahan. Perzinahan dosa. Homoseks ini lebih dosa lagi daripada perzinahan. Ya, orang kan melihatnya biasa. Laki-laki kemana-mana dengan laki-laki kan biasa. Tapi kalau dibalik itu ada perbuatan yang keji, maka ini lebih besar dosanya daripada perzinahan dengan lawan jenis. Ini termasuk dari famarib taghara adzalik. Ya, selain perzinahan, maka yang kedua tadi adalah hubungan dengan sesama jenis. Yang ketiga adalah istimna. Ya, jadi bersenang-senang dengan tangan. Ini juga termasuk dari perbuatan yang melampaui batas. Dilarang di dalam agama. Bersenang-senang dengan tangan. Untuk laki-laki disebut dengan onani ataukah perempuan masturbasi. Ini semuanya dilarang. Ini termasuk dari antara hal yang terlarang. Yang termasuk dari faulaika humul adun. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Ya, maka seorang yang beriman, yang Allah janjikan syurga bagi mereka, adalah orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, harga dirinya dari perkara yang terlarang. Baik itu perzinaan, hubungan sesama jenis, maupun bersenang-senang dengan tangan. Ini semuanya dilarang. Sehingga jaga dari semuanya itu. Kemudian Allah menyatakan di ayat yang ke-32, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Ya, dan orang-orang yang senantiasa memperhatikan, yakni menjaga amanah-amanah dan janjinya mereka. Ini sifat lain di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah janjikan syurga bagi mereka dalam keadaan mukramun, dimuliakan, adalah orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji. Menjaga amanah dan menunaikan janji. Ini sekaligus pujian bagi mereka, orang-orang yang menjaga amanah dan menunaikan janji. Adapun orang yang tidak menjaga amanah, tidak menunaikan janjinya, maka mereka ini termasuk di antara orang-orang munafik. Rasul katakan, ayatul munafiqina tsalatsun. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercerita, dia akan berdusta dalam ceritanya itu. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji, dia akan menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah, dia akan berkhianat dengan amanahnya itu. Ini orang munafik. Orang yang beriman, maka mereka adalah orang yang menjaga amanah, menunaikan janji. Orang munafik, mereka orang yang mengkhianati amanah dan menyelisihi janji. Ini perbedaan yang sangat menonjol dari perbedaan orang yang mukmin dengan orang yang munafik. Sehingga Allah memuji mereka, orang-orang yang menjaga amanah ia menunaikan amanah dan juga menunaikan janji, menjaga amanah, memikul amanah dan menunaikan janjinya. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum bisyahadatihim qaimun, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan persaksiannya mereka. Ini kemarin sudah kita baca tafsirnya terkait dengan maksud dari ayat yang ke-33, walladzina hum bisyahadatihim qaimun adalah walladzina hum qaimuna bisyahadatihim 'alal wajhil matlub. La yu'athiru qarabah wala adawah fiha. Ya. Orang-orang yang senantiasa menegakkan persaksiannya mereka sesuai dengan cara yang dituntut, tidak mempengaruhi hubungan kekerabatan, tidak pula permusuhan. Seorang yang menegakkan persaksian adalah orang yang bersaksi sesuai dengan apa adanya. Tidak terpengaruh meskipun ada hubungan kekerabatan. Kerabat, kalau memang salah, ya kita katakan salah. Musuh, kalau memang benar, kita katakan benar. Jangan sampai karena dia adalah musuh kita, kemudian kita berdusta dalam persaksian supaya memberatkan hukuman mereka. Tidak boleh. Sebagaimana pula, ketika yang terdakwa ini adalah saudara kita, kerabat kita, tidak boleh kita memberikan persaksian palsu supaya meringankan hukumnya mereka. Tidak. Hak, katakan hak. Benar, katakan benar. Batil, katakan batil. Salah, katakan salah. Ini menegakkan persaksian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an ta'dilu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an ta'dilu. Janganlah kebencian suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil. Ya, ini jangan sampai ya kita benci suatu kaum kemudian membuat kita tidak adil dalam persaksian, tidak adil dalam menetapkan hukum. Maka ini suatu hal yang dicela di dalam agama kita. Dan agama kita memerintahkan kita untuk senantiasa menegakkan persaksian sesuai dengan apa yang kita saksikan. Ini sifat yang lain dari sifat-sifat orang yang beriman yang Allah janjikan syurga bagi mereka. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-34 Allah menyatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ya, dikatakan dalam tafsirnya ay walladzina hum ala salatihim yuhafidun bi ada'iha fi waqtiha wa bi taharatin wa tumaninatin la yushghiluhum anha syaghil. Orang-orang yang menjaga salatnya mereka, yang dimaksud dengan menjaga salat itu adalah menjaga salat, salah satunya adalah tepat pada waktunya, bi ada'iha fi waqtiha, menunaikan pada waktunya. Wabithaharatin, menunaikan dengan memiliki thaharah, suci dari najis maupun suci dari hadas. Kemudian juga tuma'ninatin, dengan menunaikan tuma'ninahnya ketika salat. Ya, la yashghiluhum anha syaghil. Tidak ada sesuatu pun yang menyibukkan dia dari salatnya. Ini orang yang menjaga salat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahmakumullah, ini sifat yang lainnya dari sifat jadi orang-orang yang beriman yang Allah janjikan bagi mereka syurga. Jadi orang yang menjaga salat. Yang dimaksud menjaga salat tadi adalah menjaga salat dengan terpenuhi padanya waktunya, kesuciannya, tumaninahnya dan hal-hal yang berkaitan dengan salat. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alaihi harrama 'alan nar atau kahurrima 'alan nar." Rasul bersabda, barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu, 'ala wudu'iha, yakni disesuaikan maksudnya dipenuhi padanya wudunya, dia benar wudunya, wa mawaqitiha dan juga sesuai waktunya, wa ruku'iha, rukuknya juga dia tunaikan, sujudnya ditunaikan, demikian pula dia melihat ini adalah perkara yang hak, sesuai dengan perkara yang hak, betul salatnya itu, tidak salah-salah. Maka Allah menyatakan, atau Rasul menyatakan, hurrima 'alan nar, diharamkan baginya api neraka. Ini keutamaan bagi orang yang menjaga salat. Ingat ya tadi, menjaga salat bukan yang penting saya salat. Salat penting, bukan yang penting salat. Kalau seorang mengatakan yang penting sholat, berarti kan dia tidak akan peduli bagaimana caranya, apa yang dia baca, kapan waktunya. Ya sehingga kita tidak mengatakan yang penting sholat. Tadi kita katakan sholat itu apa? Penting. Kalau sholat itu penting, kita harus perhatikan hal-hal yang terkait dengan sholat itu. Bagaimana yang dimaksud menjaga sholat? Maka secara global tadi, menjaga sholat itu adalah menunaikannya dengan memenuhi padanya syaratnya, rukun-rukunnya, dan penyempurnanya. Ini secara global. Orang yang menjaga sholat adalah orang yang melaksanakannya yang pertama dengan memenuhi syaratnya, yang kedua memenuhi rukunnya, dan yang ketiga adalah memenuhi penyempurna-penyempurnanya. Salah satunya wajib dan sunnahnya ditunaikan. Ini sebagai penyempurna. Kita akan ulas ini terkait dengan pembahasan sholat. Ini fikih ibadah yang sangat penting karena kita senantiasa melakukan sehari semalam tidak kurang dari 5 kali. Yang wajib saja 5 ya, belum lagi yang sunnah. Sehingga tidak kurang dari 5 kali, pastikan kita menunaikannya benar, terpenuhi padanya syarat dan rukunnya, supaya salat kita tidak sia-sia. Yang pertama tadi adalah terkait dengan syarat salat, terpenuhi syarat salat. Syarat ini ada 2 kategori, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat salat itu ada 2. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ada 3. Yaitu muslim, baligh, dan berakal. Ya. Jadi saya globalkan pembahasan kita, nanti kemudian sedikit sampaikan secara rinci. Menjaga salat itu adalah menunaikannya, yang pertama terpenuhi syaratnya, yang kedua terpenuhi rukunnya, yang ketiga terpenuhi penyempurnanya. Ini menjaga salat. Tadi yang pertama adalah memenuhi syaratnya. Syarat ada 2. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ini ada 3. Muslim, baligh, akil. Ini syarat wajibnya salat. Muslim, baligh, dan berakal. Adapun syarat sahnya salat itu ada 5. Yang pertama adalah suci dari najis. Baik itu badan, pakaian maupun tempat ya. Yang kedua suci dari hadas, baik itu kecil maupun besar. Yang ketiga adalah menutup aurat. Yang keempat adalah mengetahui waktunya salat. Dan yang kelima adalah apa? Syarat sahnya salat menghadap ke arah kiblat. Ini ya. Ini 5 syarat sahnya salat. Suci dari najis, baik itu badan, pakaian maupun tempat ya. Suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menutup aurat. Yang keempat mengetahui waktunya salat, dan yang kelima adalah menghadap ke arah kiblat. Ini syarat sah. Ketika seorang salat dengan tanpa terpenuhi syarat tersebut, salatnya enggak sah. Sehingga dikatakan syarat sah. Karena akan mengaruhi keabsahan salat. Ya. Kemudian selain syarat sah juga nanti ada, selain syarat ada juga rukun. Ya. Saya sebutkan secara global ya. Nanti kalau saya enggak rincikan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, karena waktu terbatas ya. Ini pembahasan fikih, harus pembahasan khusus ini. Kita sebutkan secara global tadi. Dikatakan menjaga sholat ketika terpenuhi 3 aspek. Memenuhi syaratnya, yang kedua memenuhi rukunnya, yang ketiga memenuhi penyempurnanya. Syarat ada 2 tadi, syarat wajib dan syarat sah. Sekarang kita akan bahas, yakni tadi syarat, yakni sah. Syarat wajib ada 3. Muslim, baligh, dan berakal. Syarat sah ada 5. Suci dari najis, suci dari hadas, menutup aurat, mengetahui waktu, menghadap ke arah kiblat. Sekarang kita akan bahas rukunnya salat. Rukun salat ini terbagi menjadi 3 kategori. Ada rukun qalbiyah, hati, rukun qauliyah, lisan, ucapan, rukun fi'liyah, perbuatan anggota badan. Ini rukunnya salat ya. Terbagi menjadi 3 kategori. Pertama tadi rukun qalbiyah, rukunnya hati. Apa itu? Niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ini ulama sepakat. Semua madhab sepakat. Niat itu tempatnya dalam hati. Baik itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Semuanya sepakat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tapi ada perbedaan pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah terkait dengan apakah dianjurkan untuk melafadzkan niat. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah. Sebagian mereka mengatakan enggak perlu, karena niat itu tempatnya hati, tidak perlu dilafadzkan. Sebagian mereka mengatakan dianjurkan untuk melafadzkan niat sebagai bentuk membantu untuk menghadirkan hati sebelum seorang memulai amalan tertentu. Ini pendapat sebagian madhab Syafi'iyah. Sehingga ketika mereka melafadzkan niat, ini justru menunjukkan kehati-hatinya mereka. Sehingga tidak boleh kita mencela. Katakanlah kalau kita berpendapat, saya enggak pernah melafadzkan niat. Jangan mencela mereka orang-orang yang melafadzkan. Karena ini usaha mereka supaya mereka bisa menghadirkan hati sebelum masuk dalam suatu ibadah. Kalau mereka melakukan lafadz niat itu setelah takbir, baru kita cela. Baru kita katakan ini suatu kebid'ahan karena sudah masuk ranah ibadah. Adapun sebelum takbir, belum masuk ranah ibadah. Kalau Allahu Akbar baru mengatakan usolli fardhal maghribi, ini jelas batil. Salatnya batal. Enggak sah salatnya. Jadi kalau mereka mengucapkan usolli tadi sebelum takbir, ini belum masuk rangkaian ibadah ya. Itu urusan dia. Urusan dia. Itu usaha dia untuk menghadirkan hati sehingga jangan kita celak. Ya. Mereka usaha untuk menghadirkan hati, mereka mungkin menganggap ini bantuannya dengan lisan. Ya silakan. Meskipun kita enggak berbeda dengan pendapat itu, tapi jangan kita celak mereka orang yang berpendapat dengan pendapat melafadzkan niat, karena itu usaha mereka. Itu juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari madhab Syafi'i. Mereka justru sedang berjuang nih. Berjuang. Meskipun memang yang benar adalah yang tidak perlu dilafadzkan, karena itu niatnya dalam hati. Ya, sehingga pastikan hati dihadirkan. Tapi jangan kemudian mentang-mentang enggak melafadzkan dia seenaknya sendiri. Harus kita pastikan sebelum kita salat, hadirkan niat dalam hati kita dan mentakyin ini salat apa ditentukan. Karena yang membedakan salat satu dengan lainnya adalah dengan niatannya. Salat duhur dengan asar, bedanya di mana? Sama-sama 4 rakaatnya. Bedanya di mana? Di niatannya. Selain waktunya juga niatannya. Ya, sehingga pastikan niatan, menentukan saya salat duhur, saya salat asar. Antara salat qobliyah subuh dengan salat subuh sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niatannya. Ya, sehingga ini menentukan. Ya, menentukan keabsahan salatnya seseorang ketika dia niatannya benar. Sehingga ini rukunnya, rukun salat. Pertama adalah niat, ini rukun qalbiyah. Kemudian yang kedua tadi adalah rukun qauliyah, ucapan lisan. Kita masih membahas menjaga salat ya, tentunya memenuhi rukun qalbiyahnya tadi sudah. Yang kedua adalah rukun qauliyah, ucapan lisan. Ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi ucapan Allahu Akbar di awal salat, ini rukunnya salat, harus diucapkan dengan lisan. Ya, bukan angkat tangannya, bukan. Angkat tangan justru ini sunnah, bukan wajib. Kalau seorang enggak angkat tangan langsung Allahu Akbar sedekap, bahkan enggak sedekap pun enggak masalah. Intinya lisan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Angkat tangan bersedekap ini sunnah. Sehingga jangan sampai seorang itu angkat tangan takbir tapi mulutnya diam saja. Belum salat ini. Dia baru angkat tangan, baru bersedekap, belum bertakbir. Apa itu takbir? Takbir ucapan apa? Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya, bukan. Bukan bersedekapnya, bukan. Tapi takbir adalah ucapan Allahu Akbar dengan lisan kita. Harus terucap dengan lisan kita. Ini rukun qauliyah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Fatihatul Kitab. Membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini juga wajib. Kemudian yang ketiga adalah membaca bacaan tasyahud akhir, tahiyat akhir. Ini rukun qauliyah juga. Rasul mengajarkan bacaan tasyahud itu sebagaimana Rasul mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Menunjukkan ini suatu hal yang penting. Tasyahud awal wajib tapi bukan rukun. Kalau enggak ditunaikan tidak mengurangi keabsahan salat, cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau enggak tasyahud akhir, ini salatnya enggak sah. Enggak takbiratul ihram, salatnya enggak sah. Tidak Fatihah, salatnya tidak sah. Kadang harus diucapkan dengan lisan. Rasulullah bahkan menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak salat bagi orang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya. Takbiratul ihram, Fatihatul Kitab, tasyahud akhir, kemudian salawat ketika tasyahud akhir, dan yang kelima adalah ucapan salam. Ingat ya, salam sebagaimana tadi takbiratul ihram. Harus diucapkan dengan lisan. Bukan cuma tengok kanan, tengok kiri tanpa bergerak lisannya, bukan. Tapi justru ucapan dengan lisan dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya, ini ya, minimalnya adalah assalamualaikum. Ini salam. Ya. Dan ini bahkan sebagian ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah ini, mereka lebih berhati-hati dalam masalah ini. Sebagaimana mereka menganggap kalau Fatihahnya tidak sah atau Fatihahnya enggak benar, salatnya enggak sah. Demikian pula kalau salamnya enggak benar, salatnya juga enggak sah. Semisal contoh, seorang salam itu harus dipastikan ada alif lam ta'rifnya. Assalamualaikum. Bukan cuma assalamualaikum. Assalamualaikum bukan. Tapi ada pastikan assalamualaikum. Sama dengan takbir pun pastikan Allahu Akbar bukan Allah Akbar. Ya, bukan Allah tapi sebagian orang Allahu Akbar. Ini apa ini? Bukan takbir. Takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Pastikan. Lafzul jalalahnya benar. Allahu Akbar. Sama dengan salam, pastikan assalamualaikum. Ini rukun qauliyah, harus benar. Sebagaimana Fatihah juga harus benar, maka demikian pula salamnya, takbirnya, salamnya, tasyahudnya juga harus benar. Ini ucapan lisan. Sehingga pastikan kita membacanya dengan bacaan yang benar. Ini lima ya. Setelah itu nanti ada rukun namanya rukun fi'liyah. Perbuatan anggota badan. Di antaranya berdiri bagi yang mampu. Kalau masih mampu berdiri, usahakan berdiri. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah sholat dia nggak mampu lagi karena sakit ataukah karena yang lainnya, alasan yang lain yang diterima syariat, silahkan duduk. Tapi usahakan berdiri dulu. Terutama ketika takbiratul ihram, berdiri dulu. Kalau dia nggak bisa sujud karena mungkin kakinya nggak bisa dilipat, ya sudah, nanti ketika sujudnya dengan isyarat. Dengan duduk, isyarat dengan sujud, nggak masalah. Tapi kalau pas waktu berdiri, usahakan berdiri lagi. Meskipun nanti mungkin pas ruku nggak bisa ruku, dia harus pakai kursi, sujud pakai kursi, silakan. Tapi kalau bisa berdiri, berdiri. Rasul katakan sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini asalnya. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau kamu nggak mampu berdiri, baru boleh duduk. Fa in lam tastati fa 'ala janbin. Kalau nggak mampu juga dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Ini yang perlu kita ingatkan ya. Ini rukun fi'liyah, berdiri bagi yang mampu. Kemudian juga adalah ruku. Perbuatan ruku, gerakan ruku. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah tumakninah ketika ruku, juga rukun tersendiri. Bagian dari ruku, berdiri setelah ruku, ini rukun tersendiri. Tumakninah ketika berdiri juga rukun tersendiri. Sujud, ini dua kali sujud dalam satu rakaat, ini rukun, tumakninahnya juga rukun. Duduk antara dua sujud, ini juga rukun, tumakninahnya juga rukun. Kemudian duduk tasyahud akhir. Totalnya, baik itu yang qalbiyah, yang fi'liyah, maupun yang qauliyah, ini ada 17. Ini harus kita perhatikan baik-baik. 17 ini pastikan terpenuhi dalam sholat kita. Pertama tadi adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah niat dalam hati ya. Kemudian yang ketiga adalah takbir. Ya. Takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Kemudian yang kelima adalah rukuk. Yang keenam tumakninah ketika ruku. Bukan cuma ruku saja, tapi ada tumakninahnya. Tenang ruku. Yang ketujuh adalah bangkit dari ruku. Yang kedelapan tumakninah ketika bangkit dari ruku, berdiri ya setelah ruku. Yang kesembilan adalah dua kali sujud dalam setiap rakaat. Yang kesepuluh tumakninah ketika sujud, dua kali sujud itu. Ya, kemudian yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 adalah tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-13 adalah duduk tasyahud akhir. Yang ke-14 bacaan tasyahud akhir. Kemudian yang ke-15 adalah membaca salawat ketika tasyahud akhir. Ini rukun qauliyah. Yang ke-16 adalah ucapan salam. Yang ke-17 tertib. Ini 17 rukunnya salat. Ya. Ini harus kita tunaikan. Semuanya tunaikan. Tidak boleh seorang itu menguranginya. Kemudian setelah rukun ditunaikan, maka berusaha untuk menunaikan kewajibannya juga. Dan juga sunnah-sunnahnya juga. Supaya lebih sempurna sholatnya, memang cukup dengan syarat dan rukun sudah cukup tadi ya. Tapi kalau seorang ingin sempurna, lebih sempurna lagi, tunaikan pula kewajibannya, tunaikan pula sunnah-sunnahnya. Ada sesuatu yang wajib bukan rukun, semisal contoh tasyahud awal. Wajib ya, tapi bukan rukun. Kalau seorang tidak menunaikannya, cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. Demikian pula takbir intiqal, ini wajib. Ya. Tapi tidak sampai mengaruhi keabsahan sholat, kalau enggak menunaikannya sudah. Ya, apalagi sebagai makmum dia cuma ikut saja ya, sah-sah saja. Karena bukan itu kalau enggak takbiratul ihram enggak sah sholatnya, meskipun dia makmum. Tapi kalau enggak takbir intiqal masih sah sholatnya. Demikian pula bacaan-bacaan dalam gerakan sholat itu sunnah. Bacaan istiftah sunnah. Demikian pula bacaan ruku sunnah. Bacaan i'tidal sunnah. Bacaan sujud sunnah. Kemudian bacaan duduk dan sujud juga sunnah. Ini kalau sebisa mungkin kita bisa tunaikan. Ya, ini diantara penjelasan dari menjaga sholat. Ya, menjaga sholat. Jadi totalnya itu ada 3 pembahasan tadi ya. Dikatakan menjaga sholat ketika terpenuhi padanya syaratnya, rukunnya dan penyempurnanya. Ini baru dikatakan menjaga sholat. Syaratnya ada 2 tadi, syarat wajib dan syarat sah. Ya. Kemudian selanjutnya ada, jadi syarat wajib ada 3, syarat sah ada 5 ya. Kemudian setelah itu ada yang kedua adalah rukun. Rukun qalbiyah 1, rukun qauliyah ada 5. Selebihnya berarti ada 11 berarti ya. Ada rukun namanya rukun fi'liyah. Ini tunaikan semuanya. Maka ketika seorang menunaikan sholat dengan apa yang kita sebutkan tadi, maka dikatakan yani ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu akan berada di dalam surga dalam keadaan dimuliakan. Ini sampai di sini kemarin kita bacanya ya. Sampai ayat yang ke-35. Ya. Sekarang kita baca ayat yang setelahnya, ayat yang ke-36 dari surat Al-Ma'arij. Silakan bisa dibuka Al-Qur'annya. Kita baca akhir dari pembahasan surat Al-Ma'arij, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-44.